بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين ترجمة بعنوان باب فضل الرجاء. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين مكانة الرجاء وفضله، وما عد الله سبحانه وتعالى لأهله من خيرات عميمة وفضل عظيم. وبدأ هذا الباب بما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه إخبارا عن العبد الصالح، أنه قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. والمراد بالعبد الصالح أي مؤمن آل فرعون الذي آمن وكان يكتم إيمانه، ثم صدع بالبيان والنصح والتحذير مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى وملتجئا إليه، مع ما يعلم من طغيان فرعون وبطشه وكثرة عدده وعتاده وخبثه. ففوض هذا العبد الصالح أمره إلى الله سبحانه وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. وهذا فيه أن تفويض الأمر إلى الله، وهو من دلائل وشواهد صدق التوكل وصحته، أن من كان كذلك كفاه الله حاجته ووقاه مكر الماكرين وشر الأشرار. ولا شك أن في هذا دلالة على عظيم فضل الصلة بالله تبارك وتعالى، وأن المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى حري بكل خير وفضيلة في الدنيا والآخرة، من استجلاب للخيرات ووقاية للشرور والآفات. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab dengan judul Babu Fadlir Raja, atau bab tentang keutamaan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini beliau buat untuk menjelaskan kedudukan raja ya, atau mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaannya, dan apa saja yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang banyak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan yang banyak. Beliau memulai bab ini dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang hamba yang saleh, yaitu orang-orang yang beriman dari keluarga Fir'aun, atau orang yang beriman dari keluarga Fir'aun, di mana beliau mengatakan, dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah, sungguh Dia maha mengetahui hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari kejahatan makar yang telah mereka siapkan. Ya, ayat ini menjelaskan tentang mukmin dari keluarga Fir'aun ya, seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang disebut sebagai hamba yang saleh di sini, di mana pada awalnya beliau menyembunyikan keimanan beliau. Namun akhirnya ketika beliau menunjukkan keimanan beliau, maka beliau mendapatkan banyak cobaan dari Fir'aun, karena kita mengetahui bersama bahwa Fir'aun adalah seorang penguasa yang sangat kuat. Dia sangat zalim dan memiliki banyak pasukan serta pembantu. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal dari hamba yang soleh ini telah melindunginya dari makar-makar yang telah disiapkan oleh Fir'aun dan pengikutnya. Ya, hal ini menunjukkan bahwasanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap lindungan Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan banyak kebaikan kepada orang yang melakukannya. Di antaranya adalah dia akan dilindungi dari makar orang-orang yang ingin berbuat buruk kepadanya. Hadis ini juga ayat ini juga menunjukkan keutamaan berhubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala, membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala serta memasrahkan segala urusan kepadanya. Orang yang demikian dia akan mendapatkan banyak kebaikan, baik berupa manfaat-manfaat yang bisa dia raih maupun keburukan-keburukan yang akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Thumma awrada rahimahullah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول متفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات مسلم وتقدم شرحه في الباب قبله وروي في الصحيحين وأنا معه حين يذكرني بالنون وفي هذه الرواية حيث بالثاء وكلاهما صحيح هذا الحديث مضى شرحه وبيان معناه لكن ما يتعلق بهذه الترجمة هو الحث على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ورجاء رحمته جل وعلا وذلك بالمسارعة إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه والعمل على التقرب إليه سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وتجنب المحرمات والمنهيات وهذا هو الذي يبين لنا حقيقة الإحسان أعني إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى الذي يبين لنا حقيقة إحسان الظن بالله وأن إحسان الظن بالله إنما يكون بفعل الطاعات وفعل ما أوجب وتجنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أما أن يكون الإنسان سيء العمل سيء الفعال بعيدا عن فعل الواجبات ثم مع هذه المعاصي المتراكمة والتفريط في جنب الله تبارك وتعالى الدائم يحسن الظن بالله فهذه أماني لا تجدي شيئا كما قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به وعليه فإن المحسن الظن بالله جل وعلا هو الذي يعمل الصالحات ويتجنب المنهيات ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ومع هذا كله يقوم في قلبه الطمع العظيم في نيل رضوان الله والفوز برحمته والنجاة من سخطه وعقابه فلا يكون الرجاء إلا مع حسن العمل. Ya, selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah taala berfirman aku ada pada persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya dimanapun dia menyebutku atau memujiku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh lebih senang dengan taubat hambanya dari gembiranya seorang di antara kalian yang menemukan untanya yang hilang di sebuah tempat yang kosong, di sebuah tanah yang kosong. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. dan jika dia datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari atau berjalan cepat. Dan dalam Sahihain juga diriwayatkan, dalam riwayat yang lain dengan bunyi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, ya, dan aku bersamanya ketika dia berzikir atau menyebut atau memujiku, dengan nun yang tadi dengan tha, di sini hina dan di sana haitsu, dan keduanya adalah riwayat yang sahih. Dan hadis ini telah kita jelaskan sebelumnya kandungannya pada bab sebelum ini, dan poin yang berhubungan dengan bab kita yang sekarang adalah bahwasanya dalam hadis ini terdapat anjuran dan dorongan untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berada pada persangkaan hambanya kepadanya. Ya, dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus kita lakukan dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kepada beliau, mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya hakikat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diiringi dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, dengan meninggalkan apa-apa yang dia larang. Adapun barang siapa yang seenaknya berbuat di dunia, dia juga tidak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintahnya dan melakukan apa yang dia larang, kemudian dia mengatakan saya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini kita katakan dia hanya berangan-angan saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidak dengan angan-angan kalian, tidak pula angan-angan para ahli kitab. Barang siapa yang berbuat buruk, dia akan mendapatkan ganjarannya. Jadi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan ketaatan kepadanya. Ditambah di samping kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita tamak dan berusaha untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dari hukuman dan nerakanya. Jadi intinya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan amalan yang baik, tidak sebaliknya. Tsumma awrada rahimahullahu taala hadits Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautih bi thalathati ayyam yaqul la yamutanna أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه بيان فضل الرجاء وعظيم شأنه، وأن العبد ينبغي أن يكون دائما حسن الظن بالله عز وجل، ولكن كما تقدم مع عناية بفعل الأسباب التي توجب ذلك من صحة الاعتقاد وحسن العمل واتباع السنة والبعد عن المحرمات، وأن من كان ذلك فإنه حري بالخير والفضيلة في الدنيا والآخرة. وفي الحديث حث على الرجاء وخاصة عند الموت، خاصة عند الموت، لأن الرجاء في هذه الحالة من أحسن حالات العبد، بحيث يكون مودعا هذه الحياة مقبلا على ربه ومولاه سبحانه وتعالى، وهو حسن الظن به جل وعلا، والله كما تقدم في الحديث المتقدم عند ظن عبده به. فينبغي على العبد أن يكون على هذه الحال. وجابر رضي الله عنه سمع نبينا عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاث أيام يقول ذلك، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام معلم الخير وقدوة الناس فيه صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله عليه وعلى جميع النبيين. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum kematian beliau, 3 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya hendaklah seorang di antara kalian tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agungnya kedudukan roja dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang hamba senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab-sebab yang membawanya kepada hal itu, yaitu dengan memiliki akidah yang benar, juga beramal yang baik, serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang demikian itu layak untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian husnudzan dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi lebih ditegaskan lagi saat orang sedang menghadapi kematian, saat seorang di antara kita menghadapi kematian. Karena sesungguhnya waktu seperti ini adalah salah satu masa-masa terindah seorang hamba, karena saat itu dia akan meninggalkan dunia yang fana dan mendatangi negeri akhirat yang abadi. Dan dalam kondisi seperti ini hendaknya seorang hamba husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seperti dijelaskan dalam hadis yang sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada atau menepati persangkaan hambanya kepadanya. Kalau hamba bersangka baik, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan baik kepadanya dan sebaliknya. Dan dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mendengarkan perkataan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini 3 hari sebelum kematian beliau. Sungguh beliau telah menyampaikan segala hal. Beliaulah pengajar umat ini. Tidak ada kebaikan kecuali telah beliau ajarkan. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan ganjaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi atas jasa mereka kepada umat. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أورد رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب باب فضل الرجاء حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال النووي رحمه الله عنان السماء بفتح العين قيل هو ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك، وقيل هو السحاب، وقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أصح وأشهر هو ما يقارب ملأها والله أعلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حفظنا الله وإياكم ووفقنا أجمعين لكل خير، من أعظم الأحاديث في باب فضل الرجاء وعظيم مكانته، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته وسعت كل شيء، وأنه جل في علاه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما بلغ. لكن هذا ينبغي أن يستصحب فيه العبد هذه المعاني العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث المبارك ليكون من أهل هذا الموعود الكريم وأهل هذا الفضل العميم. والحديث جمع أعظم أسباب غفران الذنوب ونيل الرجاء والرحمة والغفران، وهي ثلاثة أمور: الأول الدعاء مع الرجاء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى مع رجاء رحمة الله وإجابته وغفرانه، ومن كان كذلك غفر الله ما كان منه من ذنوب مهما كثرت. والثاني الاستغفار والإكثار منه، وأن العبد لا بد أن يقع في شيء من التقصير والذنوب، فينبغي أن يكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله والرجوع إليه والتوبة من الذنوب. والأمر الثالث توحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك كله، ولهذا قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي أي شيء. وهذا هو الأساس الذي لا غفران إلا بوجوده، أساس بناء الدين الذي لا غفران ولا سبيل إلى نيل رحمة الله سبحانه وتعالى إلا بوجوده، لأن من لقي الله مشركا والعياذ بالله فإنه لا مطمع له في مغفرة الله ورحمته، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث فيه الحث على الدعاء مع الرجاء، والحث على الاستغفار، والحث على العناية بالتوحيد، فإنها صفات جليلة وأعمال عظيمة، هي من أعظم موجبات الرحمة ونيل الغفران. Selanjutnya hadis yang ketiga dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni segala dosa yang engkau miliki dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu mencapai langit, kalau sampai dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, aku akan mengampun semua dosamu itu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Ya. Kata Ananus sama dalam hadis ini, artinya adalah apa yang tampak di mata kita dari bagian langit. Ada juga yang menafsirkannya dengan sahab atau awan. Sedangkan qurabul ardi dibaca dengan qurab, ada juga yang bacanya dengan qirab, dan bacaan qurab itu lebih sahih dan lebih terkenal. Artinya adalah sesuatu yang hampir mendekati penuhnya bumi. Jadi hampir sepenuh bumi, penuh kurang sedikit, itu artinya qurab. Ya, hadis ini adalah salah satu hadis yang paling agung yang menjelaskan tentang keutamaan roja dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepadanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu cukup untuk segala sesuatu, ya, meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang namanya dosa yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Tidak ada istilah dosa yang terlalu banyak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Sebanyak apapun dosa anak Adam, sebesar apapun dosa anak Adam, itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya jika berkehendak. Dan hendaklah seorang hamba, setiap muslim, merenungkan kandungan hadis ini sehingga bisa meraih keutamaan yang ada di dalamnya. Dan hadis ini telah menjelaskan kepada kita sebab-sebab diampuninya dosa. Ada tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi raja atau harapan akan terjawabnya doa-doa kita. Hadis ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berbuat demikian, barang siapa yang telah berdoa dengan harapan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dosa itu. Kemudian sebab ampunan dosa yang kedua adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepadanya serta memperbanyak istighfar. Karena setiap dari kita tentunya pernah jatuh dalam kesalahan sehingga perlu untuk beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Adapun yang ketiga adalah tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan agama hanya untuk Allah saja serta menjauhkan diri dari kesyirikan. Ya, ini juga adalah salah satu sebab diampuninya dosa. Karenanya dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya barang siapa yang datang dengan sepenuh bumi dosa, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berbuat syirik, ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepadanya dengan sepenuh bumi ampunan. Ya, dan tauhid ini adalah dasar dan pokok bangunan agama kita. Tidak ada ampunan, tidak ada rahmat yang bisa kita raih kecuali dengan tauhid ini. Maka barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia tidak berharap, hendaklah dia tidak tamak untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena syarat untuk mendapatkan ampunan tidak terwujud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lain selain syirik untuk orang-orang yang Dia kehendaki. ثم عقد رحمه الله تعالى بابا بعنوان الجمع بين الخوف والرجاء، لأنه سبق أن عقد بابا في الخوف ثم بابا في الرجاء ثم عقد هذا الباب في الجمع بينهما. والعلماء رحمهم الله يشبهون الخوف والرجاء بجناحي الطائر، وأن الطائر لا يستتم له طيران إلا باستواء جناحيه، أما إذا اختل أحد الجناحين فإنه لا يستقيم له طيران. وهكذا الخوف والرجاء هما للمؤمن كجناحي الطائر، بمعنى أن يجمع بينهما وأن يأتي بهما متوازنين. لماذا؟ لأن الخوف إذا غلب على الإنسان وقل الرجاء عنده قنط من رحمة الله، وأيضا مقابله الرجاء إذا زاد عند العبد وضعف عنده الخوف من الله أمن من مكر الله. وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب، ولا يسلم منهما إلا بالاعتدال والتوازن والجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا يقول النووي رحمه الله: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. ثم ساق من الأدلة قول الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية أي واحدة. ولنلاحظ ما أشار إليه من آيات كلها تجمع بين الخوف والرجاء، يذكر الترغيب ويذكر في الوقت نفسه الترهيب، يذكر الخوف ويذكر الرجاء، يذكر النعيم ويذكر العقاب، تذكر الرحمة وتذكر أيضا العقوبة وهكذا. فالقرآن جمع بين الخوف والرجاء، وهذا يستفاد منه أن من يقرأ القرآن ويتدبر آياته ويعيش مع معانيه فإنه يجتمع فيه الخوف والرجاء، لأن القرآن فيه ترغيب وترهيب، والسنة فيها ترغيب وترهيب. وبعض أهل العلم جمعوا في هذا الباب أحاديث الترغيب والترهيب، فتجد الصلاة ترغيب وترهيب، في جميع الأعمال أعمال بر ترغيب وترهيب، ذكر للثواب وذكر للعقاب. فينبغي للعبد أن يحرص على الجمع بين هاتين الخصلتين العظيمتين الخوف والرجاء، لكن عند الموت في حال المرض يمحض الرجاء، في حال المرض يمحض الرجاء، وقد تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Selanjutnya kita berpindah ke bab yang baru, yaitu bab al-jama' bain al-khawfi wal-raja', artinya bab mengumpulkan antara khauf, rasa takut, dan roja, yaitu harapan. Sebelum ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah membuat bab tersendiri untuk khauf dan juga bab tersendiri untuk roja. Sekarang beliau mengumpulkan antara keduanya dalam satu bab. Bab mengumpulkan antara khauf atau rasa takut dan roja atau harapan. Dan dua hal ini, kata para ulama, laksana dua sayap seekor burung. Seekor burung tidak bisa terbang kecuali kalau dua sayapnya sehat dan berfungsi dengan baik. Kalau salah satu sayap ini tidak berfungsi dengan baik, maka dia tidak bisa terbang dengan baik. Maka hendaklah seorang mukmin juga seperti itu. Hendaklah dia mengumpulkan antara khauf dan roja secara seimbang. Kenapa? Karena kalau seseorang menguatkan rasa takutnya sementara harapannya lemah, maka dia akan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau dia terlalu menguatkan faktor harapannya sementara faktor khauf atau rasa takutnya lemah, maka orang seperti ini akan merasa aman dari azab dan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedua hal ini, kedua kesalahan ini adalah dosa besar yang kita tidak bisa meninggalkannya kecuali dengan mengumpulkan antara khauf dan roja dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memulai bab ini dengan menyebutkan bahwasanya pendapat yang benar adalah mengumpulkan antara khauf dan roja, rasa takut dan harapan, ketika seorang hamba dalam keadaan sehat. Demikian, kalau orang sedang sehat, hendaklah dia mengumpulkan antara khauf dan roja secara seimbang. Adapun kalau tiba waktu sakit mendekati kematian, maka hendaklah seorang mukmin lebih mengedepankan rojanya, ya, bahkan mengosongkan rasa takutnya dan memenangkan roja atasnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis pada bab yang telah lalu. Ya, kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan atau yang menjadi sandaran dari ucapan beliau tadi itu. Juga sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang hal itu. Beliau mulai dengan beberapa ayat, di antaranya yang artinya adalah, maka tidaklah merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian firmannya yang lain, sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kemudian ayat yang lain, pada hari di mana muka menjadi putih dan wajah-wajah yang lain menjadi hitam. Kemudian ayat yang lain, sesungguhnya Tuhan kalian atau Rabb kalian, sesungguhnya Tuhanmu itu sangat cepat azabnya atau hukumannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang yang baik ada dalam kenikmatan, dan orang-orang yang berbuat buruk, orang-orang yang berbuat maksiat ada dalam neraka Jahim. Sementara dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yang artinya adapun orang-orang yang timbangannya berat, maka dia dalam kehidupan yang dia ridhoi. Adapun orang-orang yang timbangannya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Ya, dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali. Jadi kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan antara khauf dan roja dalam satu ayat, atau dalam dua ayat yang berturutan, atau dalam beberapa ayat yang berurutan. Di situ kita perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan antara misalnya terghib dengan terhib, ya, mendorong dan juga menakuti. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengumpulkan antara kenikmatan dengan hukuman. Dalam ayat yang lain lagi Allah Ta'ala mengumpulkan antara rahmat dengan azab dan lain sebagainya. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengumpulkan antara khauf dan roja. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran dan mentadaburi kandungannya, insya Allah dia akan bisa mengumpulkan antara harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis-hadis yang mengumpulkan antara dua hal ini secara bersamaan. Dan para ulama telah mengumpulkan, sebagian dari mereka telah mengumpulkan masalah-masalah seputar ini dalam karya-karya yang tersendiri. Hendaklah seorang hamba berusaha untuk mengumpulkan antara keduanya, dan ketika dia menghadapi kematian, ketika dia sakit, hendaklah mengedepankan atau mengalahkan rasa takutnya dan lebih menonjolkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis yang telah kita lewati tadi. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم جدا في تحقيق الموازنة والجمع بين الرجاء والخوف، وأن المؤمن الذي يتأمل في القرآن آيات الرحمة والإنعام والإكرام والثواب، وفي الوقت نفسه آيات التهديد والوعيد والعقوبة، الذي يتأمل في هذه الآيات ويجمع بينها يخرج بالعقيدة القوام الوسط التي هي جمع بين الرجاء والخوف. والله سبحانه وتعالى أعد من النعيم والثواب لأهل الإيمان ما لا يخطر ببال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعد أيضا من العقوبة والنكال لأهل الكفر والضلال ما لا يخطر ببال من شدة العقوبة. وفي هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد، من هول العقوبة وشدتها وعظمها. وفي الوقت نفسه: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنة أحد. إذن كلا الأمرين، الطمع الذي هو الرجاء والخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى، أمران يكون في المؤمن بتوازن في من خلال نظره في آيات العقوبة وآيات الرحمة. فآيات العقوبة تخيف المؤمن، وآيات الرجاء تقوي رجاء المؤمن، وإذا جمع بينهما اتزن في هذا الباب بالجمع بين الرجاء والخوف. وما أعظم منة الله على عبده المؤمن، حيث أكرمه بالعمل الصالح وهداه للإيمان وطمعه في جنته وأكرمه سبحانه وتعالى بالثبات على الحق والهدى إلى أن يفوز بهذا الثواب العظيم. وما أعظم هوان الكافر على الله سبحانه وتعالى حيث حجب الله عنها العمل بسبب إعراضه عن دين الله وبعده عن هدي المرسلين. Ya, selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadis yang berhubungan dengan bab ini. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau seorang mukmin mengetahui apa yang dimiliki oleh hukuman apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang akan tamak kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, maka tidak akan ada seorang pun yang putus asa dari surga Allah Subhanahu wa taala." Ya. Hadis ini adalah sebuah hadis yang agung yang menjelaskan tentang keseimbangan. Dan hendaknya seorang muslim bisa mengumpulkan antara al-khauf, rasa takut, dan roja, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memperhatikan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengumpulkan antara penghormatan dan ancaman, ya. Dorongan dan menakut-nakuti. Ya. Maka barang siapa yang membaca ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini, maka insya Allah dia akan bisa mengumpulkan antara khauf dan roja. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk hamba-hambanya yang beriman di surganya hal-hal yang luar biasa. Kenikmatan yang tiada tara, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik pada pikiran atau hati seorang pun. Sehingga kalau seseorang melihat kepada nikmat-nikmat yang seperti ini, maka dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya begitu juga dengan hukuman-hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang membangkang dan tidak beriman hukuman yang luar biasa. Ya, sehingga saking besarnya dan dahsyatnya hukuman ini, maka tidak akan ada seorang pun yang tamak atau ingin untuk masuk ke surganya. Ya, dua hal ini, al-khauf dan roja, adalah dua hal yang harus kita jaga keseimbangannya. Ya, ketika kita melihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukuman, maka kita merasa takut. Dan ketika kita mendengar ayat dan hadis yang menjelaskan tentang rahmat, hal itu menguatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita melihat sungguh betapa besar anugerah Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang beriman, sehingga dia bisa berjalan di atas keseimbangan ini dan menikmati ajaran agama Islam yang sempurna. Sebaliknya, sungguh besar kerugian orang-orang kafir yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati iman yang indah ini dan telah dijauhkan dari petunjuk nabi yang merupakan rasul paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma awrada rahimahullah hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'at al-janazah أو احتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صاعق رواه البخاري. هذا الحديث فيه الجمع بين الخوف والرجاء وبيان أن جنازة الرجل الصالح فيها الطمع العظيم في رحمة الله. قد مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالمؤمن يموت وهو حسن الظن بالله والرجاء فيما عنده. وإذا احتملت الجنازة وسار بها الرجال على أعناقهم يقول صاحبها قدموني قدموني قدموني قدموني لما قام في قلبه من الرجاء العظيم والطمع الكبير فيما عند الله سبحانه وتعالى من أجر ومثوبة. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. وهذا فيه أن العبد يحرص على الأعمال الصالحة طمعا في مثوبتها وأجرها، ويحذر من الأعمال غير الصالحة خوفا من مغبتها وسوء عقوبتها، فيكون بذلك جامعا بين الخوف والرجاء. وثمة فائدة في هذا الحديث أشير إليها، وهي قوله احتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، وهذا فيه أن السنة في الجنازة أن تحمل على الأعناق لا أن تحمل بالسيارات، تحمل على الأعناق ولا تحمل على السيارات، إلا إذا كانت المقابر بعيدة بعدا طويلا أو شاقا فإنها تحمل في السيارة للحاجة، وإلا الأصل أن تحمل على الأعناق ويسير بها الرجال ويراها الناس، وتكون أيضا عبرة وعظة. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau jenazah telah diletakkan dan dibawa oleh orang-orang atau kaum pria di atas pundak mereka, maka jika jenazah ini saleh, dia akan mengatakan, dahulukan aku, segerakan aku. Adapun jika jenazah ini tidak saleh, maka dia akan mengatakan, celaka, kemana kalian akan membawa aku? Ya, suara mereka ini didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Dan kalau seandainya manusia mendengarnya, maka pasti dia akan pingsan. Ya. Para pendengar sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya jenazah orang yang saleh, jenazah seorang mukmin yang saleh, itu akan tamak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengharap rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan pada bab yang sebelumnya, Rasulullah SAW mewasiatkan kita agar jangan sampai seorang di antara kita meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang yang soleh sudah meninggal dan jenazahnya sudah dibawa di atas pundak orang-orang, maka dia akan mengatakan, segerakan aku, dahulukan aku, karena di hatinya ada tamak kepada rahmat Allah dan pahala yang ingin segera dia rasakan. Sebaliknya, seorang yang tidak saleh, dia akan mengatakan sebaliknya. Dia akan mengatakan, kemana kalian akan bawa aku? Dia berharap agar jangan sampai dia segera sampai ke liang kubur, karena dia akan menghadapi hukuman yang setimpal atas keburukan yang telah dia lakukan di dunia. Karenanya hadis ini memberi pelajaran kepada kita agar setiap mukmin itu berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan yang saleh, sehingga nanti kita bisa mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh jenazah yang saleh ini ketika sudah dibawa di atas pundak orang-orang. Juga hendaklah kita menghindarkan diri dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan akibat buruknya untuk kita. Ya, sehingga kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh jenazah yang tidak saleh. Jangan sampai kita seperti itu, dan marilah kita kumpulkan antara khauf dan roja, kumpulkan antara rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis ini terdapat faedah, yaitu pada sabda Nabi Muhammad SAW, ihtamalahan nas, ya, ketika jenazah sudah dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yang dianjurkan oleh beliau, saat kita mengurus jenazah adalah kita mengangkat jenazah di atas pundak kita, yang tidak dengan mobil atau yang lain. Kecuali kalau jarak makam atau kuburan jauh dari rumah kita, maka tidak masalah kita menggunakan kendaraan untuk mengangkat jenazah. Adapun kalau jaraknya dekat dan mampu untuk kita tempuh dengan berjalan kaki, maka sunahnya adalah kita mengangkat jenazah kita di atas pundak-pundak kita. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمه بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري. وشراك النعل هو سوار النعل ويضرب به المثل في القرب. فالجنة قريبة جدا قربا عظيما من أهلها وهم أهل الإيمان والأعمال الصالحة، فليس بين الواحد منهم وبين الجنة إلا أن يموت، فهي قريبة جدا منه، ليس بينه وبينها إلا أن تخرج روحه من جسده ويفوز بهذا النعيم. والنار مثل ذلك، ليس بين صاحب النار الذي أهلكته آثام وأوبقته الذنوب، ليس بينه وبينها إلا أن يموت. فالجنة قريبة جدا من صاحبها والنار قريبة جدا من صاحبها، ليس بين كل ودخولها إلا مفارقة الروح الجسد. وإذا تأمل المتأمل في هذا الحديث العظيم أحدث في نفسه رجاء وخوفا، رجاء بفعل الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربة إلى الله، لأن الجنة قريبة من أهل هذه الأعمال، وأيضا تجنب الأعمال السيئة والمعاصي والذنوب، لأن النار قريبة من أهل هذه الأعمال، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يجمع بين الخوف والرجاء وفعل الصالحات وتجنب السيئات، محققا تقوى الله سبحانه وتعالى ليفوز بخيري الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، إنه سميع قريب مجيب. Kemudian yang terakhir adalah hadis yang ketiga, hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada seorang di antara kalian dari tali sandalnya, dan neraka juga seperti itu. Para pendengar sekalian, yang dimaksud dengan syirakun na'al dalam hadis di atas adalah tali sepatu, dan orang Arab menjadikan tali sepatu ini perumpamaan untuk sesuatu yang dekat atau yang dekat sekali. Dan seperti yang dijelaskan, surga itu sangat dekat sekali dari seorang hamba, dari seorang di antara kita. Ya. Dan tidak ada yang menghalangi antara kita dengan surga kecuali kematian dan keluarnya roh kita dari jasad kita untuk kemudian kita merasakan kenikmatan yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman di sana. Demikian juga neraka itu juga sangat dekat. Ya, tidak ada yang menghalangi antara neraka dengan orang-orang yang kafir dan pelaku maksiat kecuali kematian. Kalau jasadnya sudah keluar, kalau ruhnya sudah keluar dari jasadnya, maka dia akan segera merasakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekat itu. Maka barang siapa yang merenungkan dan memikirkan hadis ini, maka renungan itu akan menimbulkan sesuatu yang positif, yaitu mengumpulkan antara khauf dan roja, mengumpulkan antara takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan amalan-amalan yang buruk karena surga sangat dekat dengan pelaku maksiat. Juga dia akan mengumpulkan roja, dia akan menimbulkan roja pada dirinya, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah karena surga itu dekat dari pelaku kebaikan. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan antara khauf dan roja, meninggalkan maksiat kepada Allah dan melakukan ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah memperbaiki agama kita yang merupakan urusan kita yang paling penting. Memperbaiki dunia kita yang merupakan tempat hidup kita. Memperbaiki akhirat kita yang merupakan tempat kita kembali. Dan menjadikan kehidupan sebagai tambahan untuk kita dalam segala kebaikan. Serta menjadikan kematian sebagai istirahat dari segala bentuk keburukan. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh atas dars yang telah disampaikan. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu kami tidak bisa mengajukan pertanyaan yang telah Anda kirimkan di sore hari ini. Dan di akhir acara kami memohon pada Fadilatul Syekh untuk menutup atau memberikan ikhtitam. Naflubu minkum al-ikhtitam ya Syekhuna. As-salamu azza wa jal li wa li jami' al-ikhwah al-mustami'in والأخوات المستمعات أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يوفقنا للجمع بين الرجاء والخوف وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخنا. Ya, di akhir majlis ini kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pendengar radio Roja, baik yang muslimin maupun yang muslimat, ikhwan akhwat semuanya, agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita dan tidak menyandarkan diri kita kepada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Semoga kita bisa mengumpulkan antara khauf dan roja, dan semoga Allah menunjukkan kita jalan yang lurus. Wallahu taala alam, dan semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau serta pengikut beliau semuanya.